Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo, dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, alhamdulillah pendengar, pagi ini Jumat 24 Dzulhijjah 1433 Hijriah, bertepatan dengan 9 November 2012 ya. Ini juga menuju ke 1434 Hijriah. Biasanya kalau orang-orang di Solo, orang-orang di ya sekitaran kita, hari kayak gini ini musim-musimnya orang nikah gitu ya. Bulan-bulan ini bulan-bulan musim nikah gitu. Nah, gimana menurut Anda? Atau di daerah Anda seperti apa ya? Baik, kita bertemu kembali pendengar di program Bincang RDS Kajian Keluarga bersama dengan Ustaz Tri Asmoro Kurniawan, yang minggu lalu memang kita siaran ulang tuh. Banyak SMS kemarin, gak tahu kalau siaran ulang. Dan pagi ini alhamdulillah beliau hadir edisi hari ini 9 November ini di RDS FM Solo. Sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat kita akan bersama program ini. Dan Ustaz Tri Asmoro sudah hadir, Anda bisa bergabung nanti di 765 1818, SMS-nya di 081226170777. Twitter, SMS, dan Messenger rdsfmsulajau.com ya. Oke. Kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz Tri Asmoro Kurniawan. Waalaikumsalam Mas Arif. Oke. Saiful Arif. Kabar baik ya. Muhammad. Alhamdulillah itu alamin. Kemarin Idul Adha libur. Terus kemarin hari Jumat libur lagi juga. Karena ada waliman besar katanya ya. Kata siapa? Kata antum. Walimannya besar nih. Hari ini alhamdulillah hadir. Jadi sudah 3 kali enggak hadir, sekarang hadir. 2 nah, kali. Oh, 2 kali. Ya, berarti kan ini apa namanya? Ada materi yang akan disampaikan dulu nih harusnya. Materinya tentang apa hari ini, Dad? Hari ini kita akan membahas tentang saat memerlukan pembantu. Saat memerlukan pembantu, khodimat gitu? Khodimat ya. Gitu ya. Emang penting gitu Pak khodimat? Wajib ya bagi suami ternyata. Bagi suami wajib? Menyediakan pembantu itu wajib sebenarnya. Termasuk bagian dari nafkah. Kok wajib ya? Itu nafkah toh? Iya, termasuk nafkah untuk istri termasuknya. Iya. Oke. Okay. Waduh, ini pada ini hari ini tuh materi hari ini mungkin banyak yang mengedipkan sebelah mata itu bar bapak-bapak ini. Iya. Artinya kan kalau kita ada khodimat mesti merogoh kocek lagi tiap bulan kan? Iya, oke. Okay. Gimana tuh nanti? Padahal tanpa khodimat aja udah gak cukup nih uangnya. Tanpa khodimat aja kurang-kurang. Buat ke salon aja masih kurang ya. Gara-gara antum juga tuh. Saya kemarin ketemu dengan orang juga bilang dengan kenapa? Saya pendengar setia saat pokoknya kalau istri gak cantik itu tergantung biaya ke salonnya. Nah, ini gara-gara antum berarti kan. Hari ini nanti gara-gara apa namanya banyak suami mulai hari, banyak istri barangkali mulai hari ini nanti minta pada suami mi pokoknya harus ada pembantu gitu gimana terus? Iya, dengarkan dulu penjelasannya. Oke, moga tat prolognya dulu, kodimanya dulu, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sikum wa nam swita wallahi faqad fazal mutakun. Sekumlah masika. Saya sudah punya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita ini, dan hari ini kita akan membahas tentang hadirnya pembantu dalam rumah tangga ya. Pembantu atau khodimat ini sebenarnya termasuk nafkah yang disyariatkan bagi suami untuk memenuhinya. Bahkan ya, pemenuhan ini menjadi wajib bagi suami yang punya kelapangan atau bagi suami yang mampu. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian secara patut. Surat An-Nisa ayat ke-19 itu termasuk dalam cakupan mempergauli istri secara patut atau secara baik adalah menyediakan pembantu ketika istri itu membutuhkan. Di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyun fik dusa antin min sa'antihi mangkudiro ali rizqahu falyun fik mimma atahullah. Dan adalah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezeki adalah dia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka dalam hal ini, pada prinsip awalnya memberikan atau menyediakan pembantu bagi keluarga, ya, apalagi pada saat istri yang membutuhkan dan dengan syarat suaminya memang mampu, ini adalah satu kewajiban, ini termasuk bagian dari nafkah. Gitu. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana para istri juga harus mengerti mungkin tentang kemampuan suaminya yang kurang, atau mungkin tentang berbagai macam fitnah yang mungkin akan muncul kalau kita mendatangkan pembantu. Karena banyak juga sih ya para suami yang akhirnya justru berselingkuh dengan pembantunya gitu. Atau istri yang berselingkuh dengan tukang kebunnya, itu juga ada juga kasus-kasus seperti itu. Bahkan jumlah orang-orang yang melakukan perselingkuhan-perselingkuhan dengan menghadirkan orang ajnabi atau orang asing ke dalam rumah ini terhitung sangat besar. Ada beberapa yang bahkan berselingkuh dengan saudara sendiri ya, seperti adik ipar atau kakak ipar, seperti itu. Bagaimana caranya agar para istri mengerti, bukan hanya dalam konteks meminta kepada suami untuk memenuhi, karena ini tadi adalah lusa antin min sa'ati. Jadi bagi orang yang memiliki kemampuan dan kelapangan, jadi tidak semua suami. Bagaimana para istri melihat apakah dia pantas untuk mendapatkan pembantu kalau dia mengetahui bahwa suaminya tidak mampu secara ekonomi untuk menghadirkan pembantu itu. Yang kedua, dia melihat apakah dengan hadirnya pembantu ini nanti akan menyelesaikan masalah atau justru akan menimbulkan masalah, menimbulkan fitnah karena memilih orang yang tidak tepat. Saya memiliki referensi tentang satu kisah ya, masih keluarga jauh saya, yang salah memilih pembantu. Jadi ketika pembantu ini momong anak gitu, dia tidak ingin direpotkan dengan tangisan-tangisan anak, sehingga dia sering memberi obat tidur kepada anak itu. Sedang gitu ya. Jadi lama gitu ya, kok selalu diem, kok selalu tidur terus, lama-lama curiga, akhirnya dia menemukan bahwa di bawah bantal anaknya itu ternyata pembantu sudah menyiapkan obat tidur yang banyak gitu. Walau alam isyab. Dan itu menimbulkan cacat permanen masalahnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau para istri ini juga berpikir tanpa pembantu pun dia bisa melayani dan bisa mengurus suami tercintanya gitu loh. Jadi yang pertama tadi melihat dari sisi kemampuan suami, yang kedua melihat dari sisi apakah datangnya pembantu ini akan menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah atau menambah fitnah. Kemudian yang ketiga adalah apakah dia tidak mampu melakukan ini sendirian gitu loh. Kalau ternyata dia mampu melakukan ini sendirian untuk berkhidmat kepada suaminya, jelas ini akan lebih baik. Coba kita tengok kisah-kisah yang terjadi pada masa salaf, seperti yang dulu pernah kita bahas, misalnya kisah tentang Aisyah radhiyallahu an, bukan Aisyah ya, Fatimah, yang sampai tangan-tangannya melepuh dan pecah-pecah gitu ya, karena harus membuat adonan dan harus istilahnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, sampai kemudian menemui Rasul dan minta untuk diberi pembantu. Tapi Rasulullah malah mengajarkan kepadanya wirid sebelum tidur gitu ya. Kemudian ini ada kisah tentang Asma binti Abu Bakar yang mengatakan tazawajani al-Zubair wa malahu fil arbi min malin wala mamlukin wala syai'a ghairu nadihin. Saya menikah dengan dengan Zubair bin Awam yang tidak memiliki harta dan budak kecuali cucuran keringat dan seekor kuda. Saya bertugas memberikan makan dan minum kepada kudanya, mengambil air, memperbaiki ember, dan membuat adonan roti. Namun saya tidak pandai membuat adonan roti. Untungnya saya mempunyai tetangga yang baik yang membantu saya, yaitu wanita-wanita Ansor. Saya juga bertugas mengangkut biji kurma di atas kepala dari kebun Az-Zubair yang telah diberikan Rasulullah kepadanya, yang berjarak 2/3 farsakh. Kisah ini membuat kita faham bahwa seorang Asma binti Abu Bakar yang berasal dari keturunan bangsawan, kemuliaan nasabnya ternyata tidak menghalangi untuk membantu dan melayani suaminya. Rasul juga tidak mengingkari pada saat beliau bertemu dengan Asma yang sedang membawa kurma. Kemudian beliau tidak mengingkari pekerjaan itu, jadi tidak menyalahkan-nyalahkan Zubair. Menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini ada baik kalau dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang istri kepada suaminya. Tetapi hari ini kita bertemu dengan wanita-wanita yang secara kedudukan dan martabat sosial tidak lebih tinggi daripada Asma, namun merasa gengsi mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Mereka merasa bahwa tugas-tugas rumah tangga itu akan merendahkan dan menjatuhkan martabat mereka. Perempuan-perempuan modern, kalau nanti tahu bahwa pembantu itu merupakan haknya, mungkin semua serahkan sama pembantu, kemudian dia akan sibuk pergi ke salon, manikur, pedikur, memanjakan tubuhnya gitu ya, kemudian gosip ngasa, gosip sini, belanja sini, mungkin malah jadi tidak bagus gitu. Apalagi pada konteks yang kita bahas ini adalah jika suaminya adalah seorang yang mampu, dosa anti min sa'antihi. Lah terus bagaimana kalau ternyata suami kita tidak mampu? Dalam hal ini tentu saja istri-istri harus siap, ya, harus siap untuk melapangkan dadanya, melapangkan hatinya, menambah kesabarannya, ya, sehingga nanti dia bisa menikmati fungsi dan tugas sebagai seorang istri meskipun tidak ada pembantu di rumahnya. Atau kalau Allah menakdirkan, dia bisa mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak itulah yang nanti akan membantu pekerjaan dan rumah tangganya. Saya pernah menginap di satu keluarga yang punya 5 orang anak kecil pada waktu itu. Saya menginap di sana dan saya membayangkan pagi harinya pasti mereka akan ribet karena terlalu banyak anak. Tapi subhanallah, begitu pagi setelah sholat subuh, saya menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Si ibu sambil menyapu menggendong anak yang 5. Kemudian anak yang pertama itu mengajak main dan memandikan adiknya yang 4. Kemudian yang 2 dan 3 ini nyuci piring dan nyuci gelas. Yang 2 yang nyuci, yang 3 yang meletakkan. Jadi saya melihat bagaimana keluarga besar ya, dengan 5 orang anak kecil-kecil, tapi mereka baik-baik saja itu. Nah, dalam hal ini yang perlu kita sampaikan adalah, hendaklah suami istri ini bisa saling mengerti posisinya. Suami jangan membebankan tugas-tugas rumah tangga yang sangat berat kepada istri, apalagi nanti kalau istri juga masih ikut membantu secara ekonomi keluar rumah, kemudian di rumah tidak ada pembantu dan anaknya banyak. Jangan kemudian mempersoalkan perkara-perkara sepele seperti tidak beresnya urusan-urusan rumah tangga. Harus punya suami punya kelonggaran hati kalau sampai di rumah tidak bersih, karena pada dasarnya menyediakan pembantu itu menjadi kewajiban suami bagi yang mampu. Sementara bagi istri juga jangan manja-manja kalau ternyata belum diberi pembantu oleh suaminya, karena pada dasarnya kesabaran Anda ini tidak membuat Anda akan terhina, karena seorang Asma binti Abi Bakar, kemudian seorang Fatimah binti Rasulillah, itu pun perempuan-perempuan terhormat yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka sendirian gitu loh. Sehingga bagi para suami kita mengatakan kafa bil mar'i ithman ayyudai amayakut, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa kalau dia mengabaikan orang-orang menjadi tanggung jawabnya. Maksudnya kalau ternyata dia sudah menemukan istrinya itu berat menjalani pekerjaan rumah tangga dengan anak-anak yang kecil-kecil dan banyak, kemudian masih harus memikirkan ekonomi rumah tangga karena gaji atau penghasilan suami tidak cukup, tapi suami juga selalu mempersoalkan urusan-urusan remeh-remeh temeh yang memang istri tidak mampu menyelesaikannya, ini saya pikir suami harus ditegur. Bukan begitu caranya. Di satu sisi, kalau ternyata istri itu juga menuntut pembantu pada saat dia paham suaminya juga tidak mampu, ini juga perlu diingatkan. Karena bagaimanapun ada contoh-contoh dari kalangan para salaf yang hadir di depan kita bahwa para perempuan-perempuan mulia sekelas Asma dan Fatimah pun mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendirian. Karena itu maka suatu ketika Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seseorang, "Mada kana Rasulullah SAW fi baitihi?" Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya? Maka Aisyah mengatakan, "Kana basyaran minal basyar." Ya, Rasulullah itu seperti laki-laki pada umumnya gitu loh. Manusia biasa seperti laki-laki pada umumnya, menambal baju, memerah air susu kambing, dan melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri. Ya, khodim naqsahu ya, melayani diri sendiri. Jadi memang kalau bisa bikin kopi sendiri, kalau istri sedang repot ngurusi anak ya, bikin kopi sendirilah. Ketika ternyata istri sedang repot dengan anak yang banyak, kemudian kita butuh sesuatu, misalnya nyetrika, ya nyetrika sendiri juga gak masalah gitu loh. Jadi jangan-jangan mempersoalkan hal-hal yang seharusnya bisa pada wilayah-wilayah yang bisa saling difahami dengan baik gitu loh. Telah menceritakan kepada kami Adam bahwa Al-Aswad pernah berkata, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, makana Nabi SAW yasna' fi baitihi, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya? Maka Aisyah menjawab, beliau Rasulullah SAW selalu membantu urusan rumah tangganya, dan apabila datang waktu sholat, beliau bergegas untuk menunaikannya. Ya. Jadi yakun fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahlihi, fa idza hadarat as-shalah kharaja ila shalah. Jadi Rasulullah itu di rumah itu membantu urusan-urusan rumah tangga, dan ketika nanti datang waktu sholat, beliau pergi untuk berangkat sholat. Inilah suami teladan, suami yang mengerti bahwa dia berkewajiban untuk menghadirkan pembantu di rumah tangga kalau dia mampu, dan kalau dia tidak mampu menghadirkan, ya dia sendiri. Jangan berlagak seperti seorang raja yang ketika di rumah sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan rumah tangga. Sebaliknya istri-istri teladan seperti Aisyah dan Asma tadi, kebetulan juga kakak beradik itu ya, itu adalah perempuan-perempuan yang mengerti bahwa keturunan dan ketinggian nasab mereka tidak menghalangi mereka untuk mengerjakan pekerjaan besar rumah tangga, karena tahu bahwa suaminya memang miskin. Kata Asma, Zubair itu miskin gitu loh, nggak punya apa-apa, nggak punya budak, nggak punya harta, yang ada cuma seekor kuda, saya malah yang harus mencarikan makanan bagi kuda itu gitu loh. Nah oke, kita kembali kepada pembahasan lah, bagaimana dalam konteks pembantu ini, selain tadi suami harus mengupayakan kalau dia mampu dan istri harus menahan diri kalau dia memang mengerti kemampuan suaminya dalam hal ini, maka beberapa hal berikut mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Mungkin kalau terpaksa harus menghadirkan pembantu ketika istri sakit atau terlalu sibuk sehingga tidak bisa menyelesaikan urusan rumah tangga sendirian, bisa mempekerjakan pembantu full day, artinya tidak menginap di rumah. Jika dia masuk pagi, ketika kita berangkat ke kantor atau bekerja, dan ketika sebelum kita pulang ke rumah, dia sudah pulang juga gitu loh. Biasanya pembantu-pembantu model seperti ini tuh ada di dengan orang-orang sekitar kita, ya. Kemudian pilihan yang kedua adalah ketika pada hari libur, ya misalnya hari Ahad atau tanggal merah misalnya, maka pembantu sebaiknya malah tidak berangkat. Jadi dia di rumahnya maksudnya, sehingga pada saat inilah para suami bisa membantu pekerjaan istri di rumah gitu loh. Ya. Kemudian pilihan yang ketiga adalah mencari pembantu yang masih ada hubungan dengan keluarga kita atau sudah berusia lanjut. Jadi bukan yang masih muda, pembantu 16 tahun, 18 tahun itu kan kurang sehat untuk kehidupan keluarga kita itu ya. Meskipun dalam hal seperti ini juga bukan berarti langsung aman gitu. Sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, likulisa kitotin lakitotin lakitotun, setiap yang tercecer ada yang akan memungut gitu. Artinya kalau nanti kita nggak hati-hati, meskipun tampaknya orang tua tapi ternyata genit misalnya, atau keluarga sini tapi nggak jujur dan seterusnya. Jadi setiap yang tercecer mesti ada yang memungutnya kalau kita nggak hati-hati. Kemudian meminimalkan interaksi dengan pembantu kecuali dalam hal yang memang dibutuhkan ya. Misalnya ketika kita bisa kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri gitu ya. Ketika pembantu itu memang bisa mengerjakan pekerjaannya di dalam kamar, ya kita enggak harus kelihatan dengan dia, jadi seperti itu. Nah, syukur kita alhamdulillah kalau memiliki rumah yang luas. Biasanya kalau rumah yang luas ini kan lebih mudah itu untuk menetapkan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Karena bagaimanapun pembantu perempuan itu bahaya bagi suami dan pembantu laki-laki itu bahaya bagi ibunya gitu loh. Karena tadi likuli sakitotin lakitotun, semua setiap yang tercecer itu akan ada yang memungut gitu loh. Ya, ternyata pembantunya tukang kebunnya masih muda dan gagah ya, yang mengungut yang mata istri kita gitu loh. Atau pembantu kita masih 18 tahun dan auratnya enggak ketutup rapet gitu, yang memungut ya mata suaminya, kayaknya kan begitu. Kemudian dalam hal ini pembicaraan antara suami istri agar terjadi kesepakatan kita mengangkat pembantu atau enggak, dan kalau mengangkat pembantu seperti apa syarat-syaratnya dan apa manfaat dan madorotnya, itu dihitung dengan benar sehingga nanti bisa kita lakukan secara baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Jadi kesimpulannya, kalau istri memang betul-betul sangat repot, suami yang tidak memikirkan pembantu bagi istrinya itu melakukan kedzaliman karena istri memang betul-betul gak sanggup. Tapi ini untuk para suami yang memang lusa'atin mensa'ati, memang mampu secara ekonomi. Adapun kalau untuk para suami yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, dia yang membantu dengan dirinya gitu loh. Jadi di rumah itu, kalau tadi Mas Arif cerita mau cari pembantu, ternyata gak dapat ya, Mas Arif lah pembantunya di rumah. Kalau pas sedang tidak siaran gitu, siapa tahu bisa jadi sarana diet agar lebih sedikit kurus misalnya begitu. Sementara bagi para istri ya, jangan cuma nuntut hak saja, selama itu masih bisa dikerjakan sendiri, cobalah terinspirasi dari kisah-kisah Fatimah dan Asma tadi, yang meskipun mereka orang-orang terhormat dari kalangan bangsawan, dan ketika mereka tahu suaminya gak mampu, mereka juga tidak memaksa diri kepada suami, memaksa suami untuk memenuhi, tapi mereka sendiri yang melakukan itu. Dan Rasulullah ketemu pun tidak kemudian menyalahkan suami-suami mereka. Ya, artinya memang itu baik-baik saja ketika dilakukan oleh seorang perempuan sebagai tambahan kebaikan bagi mereka. Dan kalau akhirnya harus mengangkat pembantu, syarat-syarat yang seperti kita sebutkan tadi mudah-mudahan bisa diperhatikan gitu ya. Kalau bisa bukan pembantu yang nginep, kalau bisa nyari yang pagi berangkat pulangnya sore, kemudian kalau pas libur keluarga sedang kumpul sebaiknya pas pembantu malah tidak masuk sehingga tidak ada orang lain di luar, di dalam rumah kita. Terus kemudian kalau bisa cari pembantu yang masih ada hubungan-hubungan dengan kerabat, hubungan kerabat dengan kita gitu ya. Dan kemudian kalaupun ada pembantu ya jangan terlalu banyak berinteraksi, jangan malah minta keroan sama pembantu misalnya gitu ya. Mentang istri Anda banyak gitu, rumah tangga yang punya pembantu, begitu istrinya sibuk dengan anak-anak, malah bapaknya minta dikeroi sama pembantunya, ini bahaya luar biasa. Yang tercecer mesti ada yang memungut gitu ya. Terus kemudian syukur punya rumah yang luas gitu, sehingga memungkinkan untuk memisahkan aurat kita dengan pembantu itu secara baik, secara islami. Dan tolonglah berbicara dari hati ke hati antara suami istri agar masalah-masalah ini bukan soal benar atau salah, bukan soal harus atau tidak, tetapi bagaimana akhirnya membawa kebaikan bagi semua pihak. Saya pikir seperti itu untuk mukadimahnya, agak sensitif tapi mudah-mudahan bisa dipahami duduk persoalannya. Iya, sensitif sehingga ada SMS yang juga sensitif begitu kan. Nanti akan saya bacakan. Tapi yang jelas bagi para suami yang kebetulan saja barangkali hari-hari ini belum bisa mencari kodimat gitu tadi ya, membantu pekerjaan si istri itu bukan berarti kan sebagai pembantu istri ya? Bukan. Cuman bagaimana menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut, kita akan simak dulu yang berikut ini. 107,7 RDS أقسموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد Media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, dan juga disambung Syarjan 101.4 RDS FM Solo dan www.rdsfmsolo.com. Wow, okay. Pendengar, kita ke telepon Anda ataupun juga di SMS Anda kalau Anda ingin bergabung bersama kami 765-1818, SMS di 081-226-170777. Kita bicara terkait dengan memilih khodimat yang tepat begitu ya. Oke. Saat ini langsung ke SMS dulu ya, Teh. Iya. Oke. Okay. Ini ada banyak atau ini dulu yang pertama yang mau tak bacakan yang ini. Dari Abu Ahmad nih, Tat. Zat, kali ini Ana enggak setuju, Tat, dengan tema ini, Tat. Katanya begitu. Dia bilangnya karena pekerjaan itu kan kewajiban istri, Tat, bukan suami. Mengenai Rasul yang membantu pekerjaan rumah itu menunjukkan baiknya akhlak Rasul dan Rasul pun tidak mewajibkannya. Nah, gimana, Tat? Iya, ya enggak setuju kan enggak masalah. Masalah. Artinya banyak kitab yang menetapkan bahwa menyediakan pembantu itu adalah kewajiban suami kepada istri bagi yang mampu, bukan kepada semua laki-laki. Ya. Karena tugas istri itu melayani dan mentaati suami. Gitu loh. Sehingga jadi enggak wajib gitu ya maksudnya ya ini ya. Apanya? Untuk apa namanya? Ini kan pemahaman dulu barangkali ini tadi kan, tapi tidak mewajibkannya ya, gitu. Ada penekanan di sini. Iya, begini maksud saya. Dalam setiap kajian-kajian tentang fikih misalnya, selalu akan ada perbedaan pendapat kan, gitu. Artinya secara syar'i, para ulama beda pendapat tentang apakah seorang pembantu itu menjadi kewajiban seorang suami atau bukan. Kebetulan saya memilih pendapat yang mengatakan itu kewajiban seorang suami. Yang dengan syarat bahwa memang suami mampu melakukan itu. Tetapi saya katakan sudah saya katakan sejak tadi bahwa ini kan hukum awalnya. Ketika seorang istri akhirnya mengetahui suami tidak mampu untuk menyediakan pembantu dan dia masih mampu menjalankan sendiri, dia jangan merasa gengsi melakukan itu. Karena saya sudah menyampaikan riwayat tentang Fatimah dan tentang Asma yang melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, padahal mereka adalah perempuan-perempuan dari bangsawan-bangsawan yang terhormat gitu. Tetapi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu akan sangat banyak, sementara fokusnya istri itu melayani suami dan juga mendidik anak-anak gitu loh. Sementara di sana kan ada aspek-aspek lain. Jangan sampai nanti fokus kepada pendidikan anak dan pelayanan kepada suami itu menjadi berkurang karena terlalu ribetnya pekerjaan rumah tangga. Artinya rumah tangga itu banyak sekali masalahnya gitu loh. Istri kita tetap manusia biasa yang kalau misalnya anaknya 5, masak sendiri, nyuci sendiri, tetrika sendiri, kemudian apalagi ngurusin anak juga itu tadi. Gaji suaminya kurang sehingga dia harus nambah bekerja ke sana ke perangkat nyari tambahan penghasilan ini terus apa namanya harus dalam keadaan fit terus, ini jelas bukan sesuatu yang baik bagi dia gitu loh. Jadi harus dipilah-pilah. Kalau ternyata kemudian kita tidak mampu menyediakan pembantu dan kita minta kepada istri agar apa namanya dia bisa menerima keadaan seperti ini, ya istri menerimanya, tidak ada masalah gitu loh. Okay. Tapi yang jelas begini, Rasulullah sendiri pernah memiliki pembantu rumah tangga bernama Barokah. Itu gadis yang berasal dari suku Habsyah yang awalnya adalah seorang hamba yang diperdagangkan. Barokah bertugas membantu Aminah, yaitu bunda Rasulullah, untuk mengasuh dan menjaganya. Kemudian setelah Aminah meninggal, Rasulullah juga memiliki seorang khodimat atau pembantu. Dalam ini adalah laki-laki, seorang pemuda beragama Yahudi. Pemuda ini kemudian meminta kepada Nabi Muhammad untuk diterima dalam melayani dan Rasulullah mempersilahkan untuk berkhidmat. Kemudian Nabi juga memiliki seorang pembantu, ya Aisyah itu pernah memiliki seorang pembantu bernama Barirah, ya. Kemudian Nabi dan istrinya memperlakukan Barirah itu dengan sangat baik gitu loh. Jadi dalam konteks ini kalau beban pekerjaan istri di rumah ini masing-masing keluarga kan beda-beda itu ya. Artinya kalau anaknya masih 1-2 atau bahkan tidak punya anak, atau anaknya banyak tapi sudah mentas semua, sudah masuk pondok semua, Relatif ini, berarti ini intinya, iya jelas relatif. Tapi pada hukum awalnya itu suami harus mikirkan juga bahwa tugas-tugas istri itu sangat berat dan harus dipisah-pisah mana yang tugas untuk pekerjaan utama dan pekerjaan pendukung. Pekerjaan utamanya kan melayani dan mendidik anak ya, melayani suami dan mendidik anak. Pekerjaan pendukungnya kan bukan yang lain-lain lagi lah. Kalau istri memang berasal dari tempat-tempat dan suku-suku yang mengerjakan itu semua, misalnya gini, ahwat-ahwat yang berasal dari tempat-tempat yang keras ya, keras secara geografis keras, jadi mereka terbiasa sejak kecil kerja keras, itu tidak sama dengan ahwat-ahwat yang memang sejak kecil alusan gitu. Dan ketika mereka dipaksa, misalnya kita punya istri alusan gitu yang nggak bisa kerja keras sendirian, terus tetangga kita ke sawah manen melon aja tak terbisa, terus kemudian kita bandingkan kan tidak gitu loh. Jangan sampai gitu. Kemudian kita maksa istri, pokoknya pekerjaan kamu, sementara nanti malah mengabaikan pekerjaan yang lebih penting, yaitu melayani suami dan mendidik anak-anak itu. Gitu. Akhirnya timbul konflik bisa jadi. Ya kalau soal perbedaan pendapat di sini ada. Itu cuma saya memberikan penjelasan kenapa saya mau mengangkat topik ini. Gitu. Oke, bahkan ekstrim dulu pernah baca dari Ustaz Sarwat LC kalau nggak salah, itu kan. Istri memasak di rumah itu apa namanya, memasak di rumah itu bahkan bukan sesuatu yang wajib, mencucikan itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, di situlah perbedaannya. Tapi gitu, kan ada pemahamannya seperti apa kan mesti. Iya, artinya ada. Alurnya seperti ini. Soal nanti aplikasi di lapangan seperti apa kan tadi saya katakan, berbicaralah kalian berdua mana yang paling baik. Itu Pak Abu Ahmad di Solo Raya. Di Solo Raya itu banyak berarti ya, di Seragen ada, di kita ini sedang siaran di Solo Raya gitu aja. Oke. Tanggapin gitu. Aduh. Tapi ada juga ini yang mengatakan seperti ini dari 879 dari Umi Nur Hasanah di Tawangsari. Buat suamiku yang lagi kerja, suamiku dengarkan dan resapi ini kajian dari Ustaz Rias Moro dan ambil pelajarannya. Semoga engkau bisa memahaminya, suamiku. Ustaz Tri, doakan jika suami tidak menyediakan dosakah jika suami tidak menyediakan seorang pembantu? Jaga Allah. Ya kalau dia tidak mampu kan tidak berdosa kan. Dia mampu. Aduh, dosa antin minsa antih bagi yang mampu menyediakan. Kalau tidak ya tidak. Cuma tidaknya itu bukan karena meremehkan gitu loh. Jadi mampu dan memang istrinya sedang repot dan membutuhkan. Tapi kalau pertanyaan dosakah ya itu relatif. Allah yang berhak menentukan. Tapi kalau sudut pandang kita adalah istri membutuhkan atau tidak. Kalau istrinya itu perawan, dinikahi baru, pengantin baru, belum punya anak, minta pembantu ya kebangetan gitu loh. Tapi kalau anaknya anak lima ya kosek no gitu loh. Baik. Kita menuju ke Sukoharjo. Sukoharjo dulu ada Ibu Muslimah nih. Bu Muslimah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kelihatannya agak-agak senyum nih. Punya khodimah di rumah, Bu? Alhamdulillah. Ini assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu. Tapi afan jidan, Ustaz. Ini saya cuma ngasih masukan aja, Ustaz. Nggih, monggo, Ibu. Kayaknya kalau istilah apa itu kata-kata wajib itu kan memang kata harus dilakukan ya, Ustaz. Kalau misalnya saya apa tuh usul aja wajib itu ditukar kata-katanya tanggung jawab gitu. Sebenarnya begini, Bu. Kalau tadi saya kalau Ibu mendengarkan dengan baik, saya kan ini saya tuliskan, Bu ya. Saya katakan kewajiban bagi suami yang memiliki kemampuan atau kelapangan gitu loh. Jadi kalau bagi yang tidak mampu ya jangan. Ini kewajiban tapi pakai syarat seperti naik haji itu gitu loh. Ibu Muslimah punya khodimat enggak di rumah? Oh enggak ya. Saya sendiri juga enggak punya pembantu loh di rumah loh. Saya enggak punya pembantu ini, juga itu. Kan mungkin menurut gini kalau misalnya seorang suami itu kan melihat wah ini istri saya kerepotan, berarti saya yang bertanggung jawab. Nah itu kan kuncinya di situ tadi, Bu, sebenarnya. Kalau ternyata para suami belum bisa menyediakan pembantu, kemudian jangan di rumah tidak mau tahu tentang keadaan rumah gitu loh. Jadi seorang suami yang masak, seorang suami yang ikut nyetrika baju, seorang suami yang ikut bikin kopi sendiri itu bukan aib gitu loh sebenarnya. Nah. Jadi juga di rumah paling tahun. Ibu, putranya berapa, Ibu? Saya 5. Enggak, betul-betul ngerasain enggak kalau ternyata tugas untuk melayani dan mendidik anak itu kalau dibarengkan dengan tugas-tugas mau ngurusi rumah tangga secara umum itu memang berat sekali itu. tapi tahun Ustaz, memang harus tahun dengan suami. Ya, oke. Okay. Memang jihadnya perempuan ya, di situ ya, Bu ya, insyaallah. Mungkin ada yang membeli itu kata-kata wajib apa itu, walaupun istilahnya mampu, tapi kata-kata wajib itu kan pokoknya suami. Tapi secara literatur memang begitu, Ibu. Artinya ini pendapat para ulama-ulama. Saya cuma saya tidak sebutkan kitab-kitabnya gitu ya. Iya, makanya sekali lagi afan. Kalau misalnya saya cuma apa tuh mungkin kalau kata-kata itu. Enggak apa-apa, Ibu. Enggak ya. Saya juga jawab mungkin enggak ada yang proses mungkin dari ini tanggung jawab. Enggak, insyaallah ini. Enggak, memang enggak cocok mulai, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih. Kontroversi ini. Tapi memang kalau bikin buku itu memang judulnya memang harus kontroversial ya, begitu biar laku keras di pasaran ya. Tapi saya belum sempat bikin buku ini. Itu Bu Muslima, makasih Bu ya. Ke apa nih? Ke SMS dulu lagi. Oke, YM saja dulu. YM. Ada band bisnis. Assalamualaikum. Saya setuju bila ada pembantu. Hal itu memudahkan istri serta memberikan peluang bagi suami untuk berlama-lama dengan istri. Wow. Ini lagi bapak perempuan nih kelihatannya. Gak tahu nih. Kemudian, wahai para suami, tidaklah kita berpikir bahwa istri sudah capek mulai bangun pagi nyuci, masak, mandiin anak, nganterin anak sekolah, pergi ngajar jadi guru hingga sore, pulang masak lagi, ngepel lantai, nyetrika dan sebagainya, banyak lagi. Belum malamnya istri direbutkan anak dan suami. Wah, ini nyindir kok pasti ya. Diperebutkan anak dan suami ya. Allah Akbar. Nah, ini kayak gitu tuh, sampai jadi mau betul-betul sumur dapur kasur, bahkan sampai keluar-luar kasur dumur sampai enggak tadi gitu kan. Sampai kebentur-bentur ya. Sampai kebentur-bentur ya, sampai benjut-benjut. Ini ada tanggapan enggak nih untuk ini? Tadi malah ini ya nih, untuk memberikan peluang bagi suami berlama-lama dengan istri. Loh, iya gitu. Enggak, maksud saya begini, kalau memang diperlukan, saya sempat berpikir, ini termasuk materi ta'aruf enggak ya gitu. Oh gitu ya. Ya, nanti ketika ta'aruf itu seorang suami bilang, aku kayaknya bakatnya cuma kerja jadi karyawan pabrik dengan gaji UMR, jadi mungkin enggak punya pembantu. Kamu gak siap enggak kayak Asma sama Fatimah gitu loh. Sampai tangannya sampai melentong-lentong, sanggup enggak kamu gitu. Tapi enggak, ini sekali lagi, ini kan secara syar'inya begitu. Adapun fakta di lapangannya kan sekali lagi kembali kepada kemampuan kita dan kebutuhan istri. Suami jangan menganggap enggak mau tahu tentang persoalan membantu pekerjaan di rumah, sementara istri juga jangan tidak mau tentang kemampuan suami. Jadi titik tengahnya di sana. Kalau istri paham suaminya enggak mampu, ya jangan minta-minta. Kalau suami menganggap istrinya juga sangat repot, jangan kemudian mengatakan itu bukan tugas saya gitu. Walaupun juga sebenarnya banyak ya suami yang mampu tetapi juga tidak mencari khodimat, karena memang ada kesepakatan bersama. Mampu dalam artian suami mampu mengadakan, tapi istri tidak membutuhkan pembantu, karena dia mendapatkan istri yang mungkin sanggup mengerjakan pekerjaan semua, anak-anak sudah besar sehingga tidak di rumah, karena tadi kan anak lima ya itu kan repot banget. Kemudian bisa juga pilihannya adalah menghadirkan alat-alat elektronik di rumah gitu loh. Jadi nyuci biar yang itu nyuci, masak biar rice cooker, terus ada kulkas gitu loh. Kalian carikan robot aja tuh. Loh, kalau ada pembantu robot lebih baik, karena ya tadi fitnah-fitnahnya bisa berkurang gitu loh. Okay. Nggak ada rasa ketertarikan kepada robot gitu loh. Nggak ada yang mungut-mungut robot. Oke, kemudian ini dari Umi Marwa di Tawangsari lagi. Banyak nih Tawangsari ya. Nampaknya tanggal 18 saya ke Tawangsari. Nampaknya Ustaznya sering kampanye ke sana nih. Ustaz, jika suami tidak mampu menyediakan pembantu, kemudian si suami itu sering membantu tugas-tugas si istri, bolehkah itu bisa dijadikan sebagai bagian dari kewajiban suami yang wajib menyediakan pembantu bagi istri? Syukran jazakallah. Bisa. Artinya saya katakan tadi bahwa mampu itu membayar orang lain untuk melakukan. Kalau kita tidak mampu ya kita melakukan sendiri gitu loh. Intinya adalah ketika fokus-fokus pada pelayanan suami dan pendidikan anak ini kita jadikan persoalan penting dalam rumah tangga. Nanti begini, saya setuju dengan yang dari YM tadi ya. Kalau nanti ternyata istri ini fit karena pekerjaan rumah tangganya terkontrol, dia bisa mengontrol sejauh mana dia bekerja, dan ketika dia merasa capek dia berhenti, maka ketika dia suaminya pulang dia melayani secara maksimal. kemudian ketika nanti anak-anak datang, dia punya kemampuan untuk misalnya mikirkan pelajaran anak, fokus pada pemenuhan gizinya, kemudian menemani anak belajar, kemudian mendidik anak lebih jadi lebih fokus. Kemudian waktu-waktu yang bisa dijalani bersama suami yang lebih banyak ini membuat mereka akan berkomunikasi jauh lebih baik gitu loh. Mm-hmm. Coba bayangkan kalau suami pulang ke rumah, ternyata istri setelikaannya belum selesai. Padahal tadi itu mendung seharian, dia harus pulang pergi. Kok pulang pergi, pulang balik. Anu, jemur sama ngangkat karena takut mendung. Habis itu ada panas sedikit dikeluarkan lagi. Itu sudah nyita waktu gitu ya. Sampai suaminya pulang, kemudian dia tidak sempat ngobrol karena masih harus nyetelika gitu loh. Dan itu berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya mereka tambah anak terus tapi nggak saling kenal karena sibuk. Mana nggak saling kenal? Iya. Karena mereka sibuk dengan usaha-usaha yang sangat banyak gitu loh. Jadi para suami jangan kemudian egois mengatakan, enggak, pokoknya saya enggak setuju. Bukan begitu. Kalau Anda memang masih pengantin baru dan anaknya satu atau banyak tapi sudah mondok semua, enggak begitu masalah. Yeah. Tapi bagi rumah, ini kan kita bicara pada kacamata umum gitu loh. Semua keluarga harusnya terwadahi dengan syariat ini. Adapun nanti ada yang tidak seperti syariat pada prakteknya kan tadi ada, ada syarat-syaratnya. Mungkin si istri pun akan bilang pada suami, Bi, buat saya dicarikan pembantu, Tobi. Wong saya itu setiap hari jalan, kalau misalnya itu di lar gitu, jalan saya sudah Solo Jogja loh, Bi. Ada ya itu, jalan ke belakang, masuk lagi ke belakang, kalau diperpanjang gitu bisa sampai Solo Jogja. Itu kalau dari rumah makan tentu, kalau di rumah sendiri ya nggak sejauh mana. Kan rumahnya gede. Oh gitu ya? Iya. Ke belakang aja harus melewati pintu luar masalahnya. Enggak, rumahnya gede, ke belakang aja harus melewati pintu tetangganya dulu. Karena pinjam toiletnya tetangga. Oke, kemudian... Enggak, Mas Arif sendiri yang mencari bantu gimana sekarang pikirannya? Oh, udah dapat. Oh, udah dapat. Enggak, maksudnya sudah ada yang bantu di rumah. ini sebabnya materinya saat ini kadang nyindir saya ini masalahnya. Oke, tapi cindirannya sudah saya lakukan akhirnya. Alhamdulillah. Dari bulan 1 sekarang, assalamualaikum, Tad. Kami menikah baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Dan anak kami baru 3. Baru 3. Oh, 3 tahun. Terus. Menikahnya 7 tahun, anaknya 3. Berarti... 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Ya, alhamdulillah suami senantiasa membantu pekerjaan rumah. Alhamdulillah. Meski capek karena jika sudah kelar kami bisa istirahat bareng sambil ngawasi anak-anak yang lucu-lucu. Dan alhamdulillah suami senantiasa sholat jamaah di masjid. Meski agak jauh, tapi sayang tak mertua tidak ridho dengan hal tersebut padahal tidak serumah. Ya enggak ridho orang lain kok. Yang penting yang kita di rumah bisa menjalani dengan baik dan menikmati dengan baik kok. Begitu ya. Mungkin ini ibu mertua itu menganggap bahwa dia anak laki-lakinya merasa dilecehkan karena di rumah harus ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mungkin itu. Atau mungkin ada juga di kampung ya, itu perempuan yang pekerjaannya di rumah itu dianggap tidak berguna. Jadi yang dianggap berguna itu perempuan yang ikut bekerja, mendapatkan penghasilan. Saya nggak tahu pada kasus yang mana ini ada. Tapi yang intinya kalian menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, ya bismillah nikmati saja. Adapun orang-orang tidak setuju, mereka tidak tinggal satu rumah, nanti dibuktikan saja dengan anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa saya menemukan ada beberapa bapak dan ibu yang aktif di pengajian, tetapi anak-anak mereka tidak terkontrol dengan pendidikan yang baik. Itu salah satunya karena bapaknya terlalu sibuk, ibunya juga terlalu sibuk. Dan ibunya bukan wanita karir, tapi pekerjaan di rumahnya nggak selesai-selesai gitu loh. Ya. Padahalnya anaknya tiga itu juga sudah bikin repot ini sebenarnya. Nah, makanya kan suaminya bantu, tapi ibu mertuanya tidak setuju. Nah, tapi dia sudah termasuk orang luar kalau begitu. Iya. Bukan masuk dalam keluarga berarti. Iya, jadi memang tidak setujunya kenapa? Apakah karena istri sibuk di rumah sehingga merasa harusnya kamu keluar kayak tetangga-tetangga itu lo jualan jamu, lo biar tambah penghasilan, atau laki-laki itu di rumah jangan kayak gitu, kayak pembantu aja misalnya gitu loh. Nah, ini suami istri sudah saling sepakat. Nah, makanya kenapa ya? Sudah enggak ada masalah gitu. 261 sekarang. Assalamualaikum, Ustaz. Ngendikane panjenengan bahwa suami itu perlu menyediakan pembantu bagi istrinya. Bagaimana kaitannya dengan kisah Fatimah datang pada ayahnya Rasulullah untuk minta seorang budak untuk dijadikan pembantu di rumahnya, tapi Rasul tidak mengabulkan permintaannya. Tapi sebagai solusinya dianjurkan supaya menjelang tidur membaca kalimat-kalimat zikir sekian kali itu. Itulah yang lebih mulia bagi wanita solehah. Sebenarnya Rasul mampu memenuhi permintaan putrinya. Afwan, syukran dari muslimah ini. Loh, kan sudah benar. Jadi Rasulullah itu tidak menolak pembantu di rumah, cuma bagi putri Rasulullah, Rasulullah ingin beliau mendapatkan kemuliaan yang lebih gitu loh. Jadi artinya ketika ada perempuan lain yang mendapatkan pembantu rumah tangga itu, Rasulullah tidak menyalahkan itu. Tapi kalau Fatimah kayaknya lebih layak kalau dia menjadi teladan bagi para perempuan-perempuan, bahwa kamu itu istri seorang Ali bin Abi Thalib dan kamu adalah putri Rasulullah, kamu pun mengerjakan pekerjaan rumah sendiri gitu loh. Karena tadi saya katakan bahwa Ibunda Aisyah itu juga punya pembantu namanya Barirah gitu loh. Barirah. Oke, Rasulullah ya, Aminah Ibunda Rasulullah itu juga punya pembantu namanya Barokah. Nama-nama Arab gitu. Barokah, Barirah, nanti ada lempar jumirah ya. Lanjut aja. Sama roh jumirah. Nah, di ILM kita kan lempar jumirah. Jadi itu sudah benar Ibu, enggak masalah gitu. Jadi Nabi bukan melarang adanya pembantu, tapi untuk putri beliau, beliau memilihkan pekerjaan yang lebih mulia gitu. Tadi mungkin SMS ini sebelum selesai penjelasan kita gitu kan. Kalau tadi kan kita jelaskan sudah panjang lebar, intinya bahwa ada pilihan-pilihan yang lebih baik ya kita lakukan. Oke. Tapi cara hukum dasarnya begitu. Ya, sebelum kita lanjutkan, namanya kita harus berhenti sejenak untuk menyimak kilas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. 107,7 RDS. أقموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. Oke, kembali lagi di Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, dan juga disambungkan 101,4 di FM Solo. Ya, pendengar, telepon lagi silahkan di 765-1818 kalau Anda ingin bergabung secara live. Juga di SMS 081226170777, kemudian di Yahoo Messenger, Facebook, dan Twitter rdsfmsolo@yahoo.com. Baik, ini saya bacakan lagi ya SMS. Ada dari siapa ini ya? Umu kemana tuh ini? Bentar. Malah hilangnya mau baca. Oke. Ini. Wah, hilang saat yang mau tak baca tadi. Oke, yang lain dulu, coba. Serat, anak seorang istri baru mempunyai satu anak. Kalau anak mengeluh sama suami, suami saya malah cuek gitu, Tat. Cuek gitu. Anak ngerjain tugas-tugas rumah, bantu suami kerja. Ya, kerja di rumah. Kalau kita kerjanya, kalau kita kerjanya istirahat, anak langsung kalau misalnya kerjanya gitu pas istirahat, dia Ana langsung ngerjain tugas rumah. Wah, ini panjang sekali sih. Suami malah mainan HP, gak pernah membantu istri. Kalau mau minum saja suruh ngambilin. Ana capek banget itu, Tad, dan kesehariannya begini terus, menuntun begitu. Gimana solusinya, Tad, ya? Jazakumullah khair, Umi Atun, ini gak punya pembantu. Ya, solusinya cari pembantu. Bukan. Solusinya tadi kan anaknya berapa, 3? Anak satu. Anak satu. Baru satu. Ya paling suami agar lebih peduli aja sih. Enggak bijaksana kalau anak satu kemudian ngangkat pembantu sementara kesibukan-kesibukan enggak banyak lah. Mungkin lebih bijaksana yang kalau yang bikin jengkel itu ini, dia kan bantu HP. Kerja di rumah. Ganti ketika pekerjaan itu pasti istirahat, dia terus ngerjain kerjaan-kerjaan rumah gitu loh. Nah, tetapi si suaminya malah mainan HP. Minum ya. Saja minum gitu. Nah, kalau kamu memang bisa melayani dengan ikhlas, itu tambahan amal kebaikan bagi kamu. Tapi kalau kamu gandok di hati, ya kamu tinggal ngomong sama suami. Gandok ya hatiku, bi gitu. Enggak, bi gitu loh. Aku ini sedang sibuk mengerjakan pekerjaan untuk kamu. Kan tadi sudah dibilang, kalau dibilangin kayak itu suami cuek. Kalau dibilangin kayak gitu, suami itu cuek, suami anak malah cuek gitu loh. Ya mungkin bilangnya perlu diulang-ulang. Yang namanya nasihat kan juga cuma satu kali dua kali. Semakin diulang semakin cuek. Ya enggak lah. Ya begini, kalau Anda memang bisa melakukan dengan ikhlas, lakukan itu sebagai tambahan amal kebaikan. Kalau Anda tidak ikhlas, khawatirnya bukan jadi amal soleh. Anda bisa duduk bersama suami ketika sedang makan malam atau apa, kemudian Anda sampaikan gitu loh. Jadi kadang-kadang ngomongnya itu bukan berarti kita sudah ngomong, tetapi memang betul-betul dipastikan dia mendengarkan. Belum ngena kali yang ngomongnya. Belum masuk itu loh. Ya ngomongnya cari waktu yang tepat, Bu ya. Cari waktu yang tepat. Okay. Tapi pertanyaan berikutnya waktu yang tepat kapan, Tan? Ketika dia tidak sedang stres, ketika sedang tidak mendapatkan tekanan, ketika dia sedang dalam keadaan hatinya yang longgar. Mungkin misalnya tanggal-tanggal muda ketika menerima gaji, gitu ya. Terus kemudian tidak sedang capek, mungkin hari-hari ketika libur, kemudian kita ngobrol berdua, gitu loh. Ya, dia, kita yang paling tahu tentang kebiasaan pasangan kita, dan kita yang paling tahu mana saat yang tepat, gitu. Waduh, begitu ya. Baik, kalau yang di SMS ini ada, yang di ini tadi ada, itu tadi wajib kifayah apa ngain ya tadi? Barangkali kok ini nih, bukan ini. Ya kok wajib kifayah sama fardu lain? Enggak, itu kewajiban yang bersyarat. Syaratnya ya bagi yang mampu dan kemudian istrinya membutuhkan gitu loh. Kalau dia enggak mampu ya enggak lah. Gitu. Wah, ini bisa jadi katanya begini lagi. Nah. Ada lagi, wah ini bisa jadi motivasi untuk para suami untuk kerja keras lagi. Hidup Ustaz, tak dukung dengan hati senang gitu ya. Semoga punya khidmat sebagai upaya mengurangi pengangguran gitu ya. Hidup Ustaz, ada gitunya juga. Saya berencana mencari khidmat, tapi bukan untuk keperluan melayani kebutuhan rumah tangga. Saya pikir anak-anak saya semuanya sudah di pondok, jadi nggak terlalu banyak ya bebannya. Cuma kita butuh untuk yang lain lah, untuk membantu memajukan perusahaan atau apa. Oke, baik, ke 903. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini dia pemahaman Ustaz tentang kewajiban suami menyediakan pembantu dari ulama, hadis, mazhab. Tolong diperluas Ustaz. Melayani suami itu kan juga termasuk masak, nyuci dan lain-lain. Terus letak ketaatan istri terhadap suami itu di mana, Tat? Kalau suami kalau semua dikerjakan pembantu, apa cuma dalam hal biologis dan pendidikan? Mohon dikaji ulang, Tat, Sugron. Iya, saya ada gitu ya. Sekarang misalnya gini. Dari matab Al-Hanafi misalnya, Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Bada'i menyebutkan, seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Tuh. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fil Fiqhiyah Al-Hanafiyah disebutkan, seandainya seorang istri berkata, saya tidak mau masak dan membuat roti, maka istri tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, dan suami harus memberinya makanan siap saji dan menyediakan pembantu untuk memasak makanan. Oke, kemudian matab Maliki misalnya, di dalam kitab Al-Syahrul Kabir oleh Imam Ad-Dadir disebutkan, wajib atas suami berkhidmat atau melayani istrinya, meski suami memiliki keluasan rezeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat. Namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat, maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Kemudian matab Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Abu Ishaq Al-Asyirazi rahimahullah disebutkan, tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual atau istinta, sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Kemudian matab Ahmad mengatakan, seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nas Imam Ahmad rahimahullah, karena akadnya hanya kewajiban pelayan seksual. Maka pelayan dalam bentuk-bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. Nah, kalau seperti itu kan kitab-kitab para ulama menyebutkan seperti itu. Sekali lagi, ini urusannya adalah urusan tentang uraf kebiasaan masyarakat setempat, kemudian bagaimana kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu. Dan kemudian jangan juga menganggap bahwa mendidik anak itu sesuatu yang remeh. Mendidik anak itu tidak bisa dianggap sepele. Nah, itu gitu. Yang wajib itu ya? Justru itu yang wajib. Nah sekarang kalau nyapu, ngepel sampai rumahnya bersih-bersih, tapi anaknya rajin pacaran gimana coba? Anaknya SMS-an dengan lawan jenis gimana coba? Anaknya sholatnya nggak tepat waktu gimana coba? Jadi lihat sekitar Anda, bapak dan ibu-ibu yang sudah ngaji itu, banyak anak-anak yang nggak bagus karena justru terlalu sibuk dengan urusan yang sebenarnya bisa dilarikan ke alat elektronik atau kepada pembantu. Karena mereka saking sibuknya kemudian mencari pahalnya dengan mengepel, menyetrika, tapi anaknya sampai nggak terurus gitu loh. Jadi justru pendidikan anak ini bukan sesuatu yang ringan sebenarnya. Jangan remeh, Pak. Makanya ada 791 mengatakan, wah. Pendengar RDS, yang fokus dong dengerin mukadimahnya Ustaz tadi. Assalamualaikum. Iya, ini mungkin ada pendengar yang baru gabung sih ya. Jadi kalau nerimanya enggak dengar kali. Nah, mudah motivasinya enggak benar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita biasa sih ya kalau ada perbedaan pendapat enggak ada masalah. Nanti kalau saya ditanya dikaji lagi, oke, kita kaji lagi gitu aja. Tapi coba yang tadi di awal itu diresapi deh ya. Kalau perkataannya Ben Bisni tadi, wahai para suami, tidakkah kita berpikir bahwa istri itu sudah capek mulai bangun pagi, nyuci, masak, mandiin anak, nganterin anak ke sekolah, pergi ngajar jadi guru hingga sore, pulang masak lagi, ngepel lantai, nyetrika, dan sebagainya. Banyak lagi, dan belum lagi malamnya istri direbutkan anak dengan suami. Ya, itu loh, itu di ini loh gitu ya. Makanya ketika dalam berbagai macam, apa, ada pengajian-pengajian umum itu, Tat. Jadi ada dua hal sekarang ini berarti. Ada pertanyaan masalah poligami misalnya. Poligami ibu-ibu setuju? Tidak. Gitu kan. Bapak-bapak setuju. Sekarang ada lagi. Ibu-ibu kalau ada pembantu setuju gak? Setuju. Bapak-bapak tidak. Gitu. Akhirnya, iya. Ya, ya kita yang adil aja lah. Ngomong adil. Poligami ya adil, ayah, ngomong masalah ayah. Pembantu ya adil gitu saja. Bapak-bapak itu jangan cari enaknya sendiri. Dani ngomong saya. Enggak, maksud saya begini. Kalau kita urusannya adalah urusan syar'i ya. Ya kita tinggal kitabnya apa, pendapatnya ulama mana gitu aja gitu. Jangan bermain-main dengan perasaan kita sendiri. Oke. Jadi kadangnya setuju dipakai, yang enggak setuju enggak dipakai. Aduh. Baik, Mas Eko, telepon. Oh, enggak jadi, enggak berani. Ke SMS lagi 6656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dulu, Tat, ketika saya habis melahirkan, punya pembantu sampai anak saya berumur 4 tahun, Tat. Alhamdulillah, saya bisa fokus mengasuh anak saya dari umur Ramzi. Hanya seperti aja. Alhamdulillah. Ya, itu kan. Sekarang gini loh, lebih penting mana lihat rumah bersih dengan anak yang terdidik dengan baik. Gitu loh. Jujur, saya tuh prihatin melihat para aktivis-aktivis pengajian yang menuntut istrinya untuk melayani dalam pelayan-pelayanan yang sebenarnya sekunder, sementara yang primer seperti pelayanan seksual kepada suami yang memuaskan. Primer, ya itu primer ya. Itu malah primer, karena nuwun sewu loh. Termasuk kasus-kasus yang sering disampaikan di sini. Nyuwun sewu 1 juta aja boleh. Oke, nggak mungkin lah saya minta jangan 1 juta dikasih. Cuma bilang nyuwunnya boleh, tapi uangnya nggak dikasih. Nah makanya, jadi gini maksud saya. Perselingkuhan-perselingkuhan itu sekarang pelakunya bukan hanya orang-orang umum gitu loh. Aktivis-aktivis pengajian pun ternyata tidak kuat melawan godaan-godaan perselingkuhan seperti ini. Karena? Karena salah satunya ketika di rumah tidak mendapatkan yang memuaskan. Kebutuhan gitu primernya itu nggak terpenuhi gitu ya? Gitu loh. Jadi ketika sampai ke rumah sudah bernafsu, sudah bergairah, tahu-tahu istrinya sedang nyuci. Kemudian ketika sampai di rumah sudah mengalahkan pandangan cantik di jalan, sampai di rumah mau berhasat kepada istrinya, sedang ngepen. Nah itu gitu loh. Terus kemudian dalam masalah pendidikan anak juga sama gitu loh. Kebetulan kalau kita berkunjung ke pondok-pondok pesantren misalnya gitu ya, yang notabene orang tuanya memang pengen mendidik anaknya menjadi anak baik gitu ya. Jujur saja bahwa banyak di luar itu anak-anak hewan-hewan dan ahwat-ahwat yang ngaji ini yang ketika dibawa ke pesantren susah. Kemudian kehidupan hariannya tuh jauh gitu loh. Ada yang tidak berkerudung, ada yang mungkin sampai pada tingkatan berpacaran. Saya bahkan pernah menemukan ada seorang aktivis yang anaknya sampai pada tingkatan hamil sebelum menikah gitu. Wow. Jadi dibedakan kebutuhan-kebutuhan prima dengan kebutuhan sekunder dalam keluarga gitu. Oke. Jadi ini saya dapat bahan baru nih Mas Arya gitu loh. Pak. Kalau ngomong tentang pembantu itu adalah tandingan ketika ngomong tentang poligami. Jadi kalau ngomong poligami bapak minta didukung. Nah, tapi harus kemudian ketika istri yang menolak bapak ngomong syariat enggak boleh ditolak. Lah, kemudian sekarang kita ngomong pembantu, bapak-bapak yang menolak. Nanti saya juga bilang ini syariat jangan ditolak itu. Kenal. Mas Arif kan juga suami. Mantane. Baik. Ini Tad, assalamualaikum dari 306. Bila suami Ustaz, bila suami mau membantu, bila istri repot, kayaknya nggak perlu pembantu kok, Tad. Daripada uang buat bayar pembantu, lebih baik buat beli isi kendil biar nggak ngguling. Amin. Saya pengennya begitu. Gitu ya, saya pengennya begitu. Dan minimal pembantu-pembantu elektronik itu lebih awet. Tidak gosip juga itu ya. Kalau kita ada pembantu di rumah gitu ya. Kalau tadi saran saya, dia masuk pagi pulang sore tidak ketemu dengan kita. Yang penting rumah beres. Tapi kalau kemudian kita mendatangkan pembantu dan sempat berinteraksi, sangat mungkin termasuk aib-aib keluarga juga keluar gitu loh. Nah kalau pembantu elektronik misalnya ada mesin cuci, ada kulkas, kemudian ada yang lain-lain lagi, ingat selama itu mampu dan dibutuhkan, baik-baik saja gitu loh. Oke. Jadi bukan berarti kemudian kita nyuruh istri kita istirahat terus gitu loh. Karena apa? Didik anak itu luar biasa repotnya. Luar biasa sudah repotnya. Anaknya 7 pergi kemana-mana harus ngisi kemana-mana dituntut-tuntut itu. Tapi kemudian akhirnya banyak ya rumah-rumah aktivis itu ketika masuk ke dalamnya malah justru berantakan bukan main itu ya. Oke, dari Solo Baru sekarang dari Umu Hani ya. Umu Hani, assalamualaikum Umu Hani. Waalaikumsalam. Iya, monggo Umu Hani. Umu Hani sudah berkeluarga ya? Oh sudah Umu Hani. Ada Khodimat juga? Ya. Punya Khodimat juga? Sudah keluarga, punya dua anak. Oke, silakan ini Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik juga ya kalau di rumah ada pembantu. Ada suami yang membantu aja dulu. Yang pertama ada suami yang membantu itu dulu aja. Yo iya. Yo iya. Lanjut lanjut lanjut ayo. Pertanyaannya. Kan gini, kalau menurut saya sih kalau enggak begitu repot ya pembantu enggak begitu penting. Iya, betul. Itu sudah saya sampaikan tadi di depan. Iya. Terus? Gini, kalau suami saya kan sudah enak banget orangnya. Dalam artian yo segala kegiatan dan segala pekerjaan yang ada di rumah itu insya Allah beliau semua bisa, apalagi masak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kapan-kapan saya dikasih masakannya loh ya. Eh, tunggali. Terus? Iya, kalau anak-anak kadang enak masakan ayah ya, kalau masakan ibu. Gitu. Oh, oh masakannya ayah lebih enak ya, alhamdulillah. Terus? Apalagi kalau istri sedang manyun itu malah suami kerjanya sakit banget. Oh, jadi sering-sering manyun ya? Iya. Waduh, ini suami dengar ini mesti. Terus pertanyaannya apa? Apa curhat aja ini? Ya. Pertanyaannya, pertanyaannya. Mau bertanya atau sekedar curhat saja? Aku enggak bertanya, cuma ingin memamerkan suamiku aja. Oh, alhamdulillah. Kenal enggak saya dengan suaminya? Ya. Kenal enggak saya dengan suaminya? Iya, kenal mungkin. Oh, alhamdulillah kenal. Oke. Nggih. Ya, kan gimana berat dengan antum? Apa? Ngefan berat, waduh. Aduh. Enggak, maksud saya, kalau ada cerita-cerita manis begini, jadi kalau ada para suami yang merasa berat dengan materi saya hari ini, sebenarnya seperti itulah ketika Anda ngomong-ngomong tentang poligami gitu loh. Okay. Istri itu berat banget juga dengarkannya gitu. Nanti bisa dibikin novel, Kak. Tak buat ke konsepnya nanti bisa dimuat di hari sama. Oh, insya Allah. Boleh, insya Allah. Maka, begitu? Okay, begitu? Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak inilah. Sering-sering manyun aja, Bu. Oke, karena dulu saya teringat apa namanya? Ada Ustaz Rahmat Abdullah, ada BMA. MA itu singkatnya Marni Manyun katanya gitu ya. Oke, kemudian di 261 nyambung lagi Tat. Ini dari siapa kok nyambung lagi nih ya? Saya pernah dapat kajian bahwa seorang wanita mencuci baju suami, balasannya dosanya berguguran bersama tetesan air dari cucian dari Umu Muslimah Klaten, betul kah? Walau alam soal hadisnya saya belum pernah menemukan, tapi kalau bahwa itu tatawuan alaiha, jadi ketika seorang istri mencucikan baju suaminya, ketika seorang istri menyetrika, ketika seorang istri ngepel, itu dia menjadi tambahan-tambahan kebaikan bagi dia. Jadi bukan berarti kemudian istri tidak boleh melakukan itu, malah sangat dianjurkan. Bahkan selama itu tidak merepotkan mereka, itu bisa menjadi tambahan pahala dan amal soleh bagi mereka. Tapi ingat, jangan sampai kesibukan-kesibukan rumah tangga yang padat itu membuat kita lupa tugas utama kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh, gitu loh. Jadi ketika kita mati, yang mengirim doa itu anak soleh, bukan lantai yang bersih dipel gitu loh, bukan baju yang licin disetrika, tapi anak yang. Jadi kalau memang kita fokus begitu, dan sejujurnya hari ini kita menemukan fakta-fakta yang cukup mengejutkan ketika keluarga-keluarga yang pada dasarnya menerima syariat Islam, tetapi pada tingkatan kualitas anaknya ini banyak yang non saya mau memprihatinkan gitu loh. Karena apa? Terlalu sibuk gitu. Oke. Terlalu sibuk. Dan 771 sekarang assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kami selalu punya pembantu, jadi kerjaan saya cuma melayani suami dan anak-anak tok itu ya. Urusan rumah tangga dikerjakan oleh pembantu, tapi kok ya capek pual-pualan ya tadi ya. Terima kasih. Ini punya pembantu aja masih capek iya, coba gimana. Ada lagi, terima kasih Abi atas semua kebaikanmu. Maafin Umi kalau ada kekurangan. Salam selama menjadi istrimu. Ini Abi yang mana coba? Jangan-jangan ada SMS-nya istrinya Mas Arif nih. No way. Ada kayak gitu. Makanya itu ya, udah punya pembantu tapi juga masih capek pual-pualan gitu kan. Kalau antum tahu nih, tulisan pual-pualannya itu O-nya banyak nih. Oh, pual-pualan gitu. Tapi kalau lihat SMS-SMS yang dulu kan ada beberapa suami yang kebutuhan hasrat seksualnya juga sangat tinggi kan. Artinya untuk itu saja ada yang pol-polan juga ada kan. Kalau alam. Okay. Ini kan mau diganti malam nih acaranya. Ya. Yeah. Oh itu nanti. Tapi ini kan dulu. Tapi yang jelas ini fakta juga kan Tat. Ketika sudah ada Kodima ternyata juga masih capek. Yeah. Artinya... kan dia hanya melaksanakan tugas primer yang Ustaz tadi sebutkan kan. Sementara tugas-tugas sekundernya sudah dikerjakan oleh Fatimah. Ada apa kayak gini masalahnya? Iya, masalah gini loh. Ketika kita bicara soal hukum standar ya seperti ini. Soal nanti pada aplikasinya ada yang tidak punya pembantu karena tidak mampu atau pembantunya adalah suaminya sendiri atau memang sendiri. Belum terlalu butuh karena masih pengantin baru dan anaknya masih satu atau bahkan sudah diberi pembantu pun ternyata juga pol-polan capeknya. Ini kan variasi-variasi gitu. Oke, loh. Jadi relativitasnya tinggi. Relatif. Ya, cuma pada dasarnya sebenarnya menyediakan pembantu termasuk bagian dari nafkah. Termasuk dari tugas bagi suami. Bagi yang mampu gitu. Oke. Loh. Bahkan ada juga yang 450 mengatakan kami sebagai istri tidak setuju Tat kalau ada pembantu. Bisa-bisa nanti anak bergantung pada pembantu, tidak mau ikut ortu nanti. Loh justru adanya pembantu itu karena biar ibunya fokus ngurusi anak, gimana sih? Bukan pembantu tuh ngajak anak. Jadi pembantu itu untuk ngurusi ngepel, nyuci, kemudian bersih-bersih rumah, nyetelika, dan jenengan fokusnya melayani suami sama didik anak. Al umum madros. Lah kalau ternyata punya pembantu, anaknya suruhkan pembantu, ngapain manikur pedikur gitu. Ibu mau apa? Arisan doang. Jadi justru agar kita tuh ngurusi anak karena pembantu kita semua pekerjaan udah dikerjakan pembantu, jangan malah anaknya juga sekalian diurus pembantu. Waduh, susah. Nanti lama-lama jadi kan dicerai suaminya nikah dengan pembantu itu. Wah, lebih kesit pembantu sih masalahnya gitu. Wah, gojir. Nah, jadi ini tadi mungkin SMS ini sudah masuk itu ketika sedang mendidih gitu nih, dengarkan keterangan kita langsung aja mas gitu loh. Begitu didengarkan secara lengkap mungkin ada yang kecewa juga nggak terlanjur gitu. Makanya pendengar gitu ya. Jadi makanya tadi kan wah pendengar ada yang fokus dong dengerin tadi itu bagaimana. Gak fokus dari kata per kata A B C D sampai Z bahkan nanti mulai dari A lagi gitu kan. Ya, betul, ya, tapi inilah karena acaranya. Untungnya acaranya interaktif gitu kan. Ya. 249 sekarang. Ustaz, Anna sangat setuju dengan penjelasan Ustaz. Di antara kesuksesan bangsa Arab sampai sekarang, juga karena ada pembantu. Apalagi kalau punya banyak anak, Tat, nggak sanggup semua dikerjakan sendiri. 7 tahun saya hidup gabung di tengah bangsa Arab, Tat. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Hanya gitu aja nih. Emang begitu ya bangsa Arab, Tat, ya? Oke, kemudian selanjutnya, 180. Assalamualaikum, Ustaz. Apa nasihat Ustaz kepada suami yang tidak mau tahu soal besar kecilnya kebutuhan keluarga? Dia hanya sebatas ngasih tapi tidak pernah tanya kepada istri tentang kecukupan uang itu. Sehingga ketika minus, maka istri yang selalu harus cari uang penutup kebutuhan yang belum tercukupi. Meskipun ternyata harus dengan jalan pinjam. Syukuran Ustaz. Kalau suami tidak tahu ya Anda yang memberitahu. Nggak cukup loh Bi, harus asalkan jujur, kemudian penjelasan pos-posnya jelas, ini bayar SPP anak-anak sekian, ini biaya makan sekian, ini listrik sekian, telepon sekian, ini gini, ini jelas. Saya pikir itu bisa menjadi bahan diskusi yang menarik antara suami dengan istri. Justru ketika kurang dan kemudian istri mencari tambahan, itu bisa menjadi satu jebakan. Kalau suami tidak tahu, jika suami nggak ngerti. Nah, jadi jebakan satu, istri nanti kemudian mulai tidak fokus kepada urusan-urusan melayani suami dan mendidik anak karena harus memikirkan uang tambahan bagi keluarga dan itu akan menyita energi. Dan suami tidak tahu gitu loh. Tahunya apa yang dia belikan suami cukup, dan karena selama ini istri yang justru mencari tambahan-tambahan, suami beranggapan toh selama ini baik-baik saja. Padahal tidak baik, cuma karena istri tidak ingin ribut, akhirnya dia cari tambahan. Jadi sebaiknya kalau istri mau mencari tambahan keuangan untuk keluarga, suami harus tahu bahwa itu kurang. Sehingga nanti ketika kayak kasus kemarin, suami membutuhkan istri di atas tempat tidur dan istri sedang capek-capeknya itu, suami nggak paham gitu loh bahwa ternyata istrinya capek karena dianggap selama ini nggak ada masalah gitu loh. Jadi intinya terkomunikasikan dengan baik kepada suaminya gitu. Oke, sekarang SMS yang ini. Assalamualaikum Ustaz, dari 128. Afwan Ustaz, di luar tema nih Ustaz. Kok Ustaz kalau ngisi seringnya yang dipojokkan suami terus ya? Mau sekali-kali bila suami juga. Afwan kalau nggak berkenan. Sekran dari Anas di Solo. Mojokkan suami gimana? Enggak, begini, saya paham itu gitu loh. Artinya kenapa kok tema-tema kita atau saya terasa seperti memojokkan para suami? Karena sesungguhnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-lakilah yang dipilih untuk menjadi pemimpin bagi perempuan. Dan ketika kita misalnya, maaf ya, terjadi hal yang tidak baik di negara ini, tetap saja yang kita pojokkan kan SBY-nya gitu loh. Jadi rumah tangga itu konsepnya adalah istri taat kepada suami. Dan ketika suami sudah lurus, istiqomah, kemudian kuat, kukuh, tegas, berprinsip, berkarakter gitu, punya visi ke depan, istri tinggal manut saja. Jadi banyak masalah-masalah rumah tangga yang melebar ke sana kemari itu sebenarnya kuncinya satu, suaminya yang memang kurang tegas. Antara mertua dengan menantu bertengkar, itu kalau suaminya tegas selesai gitu loh. Antara punya rumah atau tidak punya rumah, antara apakah istri bekerja atau di rumah, antara mendidik sendiri anak atau menyekolahkan, masukkan ke pondok atau masukkan ke sekolah negeri, itu sebenarnya akan selesai ketika suaminya punya prinsip dan mengatakan saya pemimpin dan saya mengambil keputusan atas kepemimpinan saya dengan bertanggung jawab gitu loh. Jadi banyak terumbang ambingnya masalah rumah tangga itu karena suami-suaminya kurang kowam. Nah, ketika suami kowam itu selesai. Jadi bagi saya membenahi para suami agar menjadi orang bertanggung jawab memimpin keluarga itu jauh lebih penting daripada meributkan hal-hal yang sifatnya sepele. Jadi saya pikir memang begitu fokusnya. Baik, yang ini, assalamualaikum Ustaz. Memang memasak, mencuci dan lain-lain itu bukan kewajiban istri, tetapi kalau suami memerintah kepada istri, bukankah itu menjadi wajib, Ustaz? Karena mematuhi ulil amri itu. Mohon penjelasan, Ustaz. Loh iya, tadi kan saya sampaikan itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri adalah mentaati suami. Dan ketika suami memerintahkan dan istri melakukan, baik, sebagai tambahan amal soleh bagi dia. Tetapi suami tidak bisa memaksa kalau istri menolak gitu loh. Sebagaimana itu, tadi ada ketika beberapa pendapat madhab tadi gitu loh. Jadi tapi saya pikir tidak seperti itu juga di Indonesia ya, karena pola-pola orang Indonesia itu kan mendidik perempuan untuk melakukan urusan rumah tangga gitu loh. Maka saya katakan tadi ini sangat relatif dan kondisional menurut keadaan keluarga mereka masing-masing. Kalau memang anak kita tuh anak yang masih kecil-kecil, otomatis perhatian kepada pendidikan anak lebih tinggi. Tapi kalau anak kita sudah besar-besar, sudah sekolah, sudah boarding school, sehingga tidak ada di rumah, ngapain juga punya pembantu kan? Karena mengerjakan aktivitas bersama di rumah dengan suami justru lebih mengakrabkan kita dengan suami. Jadi bisa jadi satu rumah itu 1 tahun sampai 5 tahun pertama butuh pembantu, tapi tahun ke-6 sudah tidak butuh. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Tapi secara norma dasarnya seperti ini itu. Oke. Ke 602 sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Teman saya itu kan anaknya 16, Ustaz. Allahu Akbar. Tapi meninggal 3, jadi masih 13. Iya, tetap banyak. Tapi istrinya enggak mau dikasih pembantu, Ustaz. Alhamdulillah. Karena salut banget, padahal istri dari keluarga berada, sedang suami dari keluarga biasa. Tapi alhamdulillah, anak-anaknya justru nurut-nurut sama uminya. Selisih berapa sama Ustadz juga Mas Arif? Kok gitu sih? 10 kan? Tumben, kemarin waktu ke Arisala Mbak Upi segala siapa sih? Nggak diajak. Sekali-kali yang diajak gantiin Ustadz Sayyidah. Oh, sudah, kemarin sudah. Ya, ya. Ini hanya menceritakan itu, 16 anak, meninggal 3, jadi 13, tapi tidak mau dikasih pembantu. Dan anak-anaknya nurut-nurut itu katanya. Iya, dan dia kalau mampu kan gitu loh. Jadi gini loh, para perempuan-perempuan, kamu punya hak untuk mendapatkan pembantu, tapi kamu bisa mengambil kemuliaan dengan menambah banyak amal soleh karena kamu sendiri yang melakukan gitu loh. Tapi tadi 13 dengan tanpa pembantu itu hasilnya anak yang nurut-nurut, tetap saja anak yang nurut-nurut itu tetap dikatakan jangan apa namanya tidak punya pembantu tapi rumahnya rapi-rapi gitu loh, tapi anaknya enggak nurut gitu kan. Nah, kalau ini tidak punya pembantu tapi anaknya nurut-nurut kan subhanallah, ini perlu dikasih jadikan contoh bagi teladan bagi yang lain gitu. Oke. Baik. Oh, menit 30. Saya mesti berhenti dulu sebentar. Bentar, pendengar, kita akan berhenti sejenak untuk menyimak yang mau hadir berikut ini. Dan Anda silakan terus bersama kami di 765-1818. Tetap saya buka untuk Anda dan... 107,7 RDS واصدقوا رب المعالي حطموا Media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan juga disambung siarkan 101.4 FM Solo. Baik, pendengar, kembali program kajian keluarga kita Bincang RDS di kesempatan hari ini tanggal 9 November ya 2012. Telepon 765-1818, juga SMS 081-226-1707-77 untuk Anda yang ingin bergabung. Baik, kita menuju ke telepon dulu aja di kesempatan pertama ini. Oke, ke beliau nih ya. Monggo, Pak Abu Mujad, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Saifo. Iya, nah itu... Ini gayeng banget. Weh, tiap Jumat kita mesti gayeng, Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ikut nimbrung Ustaz nih. Silahkan, udah lama gak nimbrung juga Bapak. Ya iya, gini Ustaz, ini memang dalam masalah pembantu, itu memang ternyata ya istilahnya kebutuhan ini, kebutuhan intern aja ini istilahnya. Ya. Nah, bagi orang yang butuh ya silahkan, gak butuh silahkan. Tadi pengalaman saya sendiri Ustaz, dari sejak pertama sampai anak 8 juga tidak punya pembantu. Karena saya punya prinsip pembantu itu adalah pihak ketiga. Ini malah nanti bisa mengisrohkan gitu ya. Karena pengalaman-pengalaman yang saya lihat apalagi di Jakarta di sini ya, ternyata pembantu itu malah mempengaruhi anak. Karena apa? Rumah tangga ibunya itu salah mendudukan pembantu. Nah, masalahnya sebenarnya kan memang benar tadi ya. Pembantu itu sebenarnya mengurusi yang bukan anak sebenarnya ya. Tapi kenyataannya anak juga pembantu, dulang pembantu, dan akhirnya malah pembantunya pergi, nangis, ibunya pergi, diem. Ini memang problem bagi rumah tangga saat memangnya. Itu kesalahannya di situ itu. Terutama bagi orang Solo sekarang kan karisma, malah justru pembantu malah yang nyari malah istrinya sendiri, Ustaz. Nah, karena dia bantu, istilahnya apa, mau membayar karena dia karir di luar. Nah, ini kan persoalan-persoalan rumah tangga yang unik ini kan. Oke. Baik. Ini mudah-mudahan, yang sekali lagi saya imbau pada umat Islam khususnya, ini yang benar ibu karir, saham sumur dapur ini ya, kasur ini harus sabar ya. Tidak usah ya, kalau bisa tidak usah main berantem, tapi ditandai ini dengan ikhlas itu insya Allah pahalanya Pak. Anaknya bisa terawat, bisa menumbuhkan kasih sayang terhadap anak. Satu pertanyaan Pak Taufik, Pak Taufik, satu pertanyaan. Pernah menanyakan jenengan pernah menanyakan kepada istri apa namanya selama ini mengerjakan tugas-tugas keluarga itu sebenarnya berat apa enggak? Gitu pernah nanyakan enggak, Pak? Oh, sudah memang sudah, tapi dia ya memang betulah karena kalau pakai pembantu nanti malah repot, malah gitu. Bisa ini bisa ada suatu yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Jadi ya gitu. Memang relativitasnya tinggi dalam hal ini. Enggak, gini. Kalau pembantu yang diceritakan oleh Abu Mujahid tadi di kota-kota besar, itu salah tempat masalahnya. Itu hadir sebagai pengisi kekosongan rumah karena ibunya bekerja di luar, karena jadi wanita karir. Sehingga pembantu di situ fungsinya bukan sebagai khodimat, pembantu, tapi malah sebagai penunggu rumah, pengelola rumah. Jadi akhirnya malah sampai pada titikatan tadi, masalah anak-anak, nyuapin, bikinkan itu ya. Padahal pembantu dalam konteks kita ini ketika seorang istri merasa tidak sanggup menjalankan pelayanan-pelayanan kepada suami dalam konteks urusan-urusan rumah tangga secara umum, bisa diserahkan ke dia, diserahkan kepada orang lain agar dia fokus kepada pelayanan yang lebih urgent tadi, termasuk pendidikan anak dan pelayanan kepada suami itu loh. Jadi bukan-bukan ini bicara soal pembantu, bukan bicara soal perempuan-perempuan karir, itu jauh dari pembahasan kita itu loh. Ya otomatis kalau nanti ada kekhawatiran kalau masuknya pembantu ke dalam rumah kemudian anak menjadi lebih dekat ke pembantu, iya kalau kasusnya adalah kasus wanita karir. Tapi kalau tidak, tidak, karena sebenarnya menghadirkan pembantu itu justru untuk mengurangi beban-beban pekerjaan rumah tangga sehingga kita lebih fokus kepada anak-anak gitu. Oke. Jadi, bukan untuk ngajak anak. Nah, gitu. Tadi saya katakan saran pertama kan sebaiknya cari pembantu yang tidak yang full day aja, yang kalau sore pulang. Jadi mungkin dia cuma datang untuk nyetrika atau datang untuk masak. Misalnya gitu loh, okay. Selesai gitu. Jadi bukan harus tinggal di situ terus 24 jam. Nah, ini 88. Saya itu seorang suami tipe pencemburu berat. Lah kalau punya pembantu apa enggak repot banget nanti ini? Dari Bapak Farhan. Apanya? Oh, itu? Ini harusnya pertanyaannya istri saya itu tipenya pencemburu berat gitu ya. Kalau punya pembantu apa enggak repot kalau banyaknya pembantunya kalau wanita. Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Ini mungkin ada yang gabung-gabung baru sih ya, enggak dengar dari awal. Makanya dari awal gitu loh. Enggak, tadi kan sudah saya sampaikan kalau bisa itu kalau terpaksa harus cari pembantu, terpaksa ya. Itu adalah cari pembantu yang full day. Jadi Bapak ketika berangkat ke kantor pembantu baru datang, ketika Bapak sebelum pulang pembantu sudah pulang gitu kan, dan cocok pembantu ya. Nah, jadi enggak ganggu. Kemudian kalaupun itu tidak bisa dilakukan, ya cari pembantu yang masih kerabat dan usianya yang sudah sepuh. Masa cemburu dengan anu bude yang 60 tahun atau 50 tahun misalnya seperti itu. Terus, kan lanjutannya nanti sebisa mungkin kita mengurangi interaksi dengan pembantu. Kan, kalau bisa. Bahkan nggak usah ketemu aja, biar istri aja yang ketemu. Iya, ini. Gitu. Oke, Ustaz, memang 636 nih, emang kenyataan. Tapi kenyataannya di kampung-kampung khususnya, kalau ada istri cuman mengurus rumah dan anak, dikatakan para tetangga, wah enak, gak kerja, tinggal makan, tidur gitu ya. Padahal istri harus fokus dalam pendidikan anak dan keluarga. Bagaimana menghadapi kenyataan hidup di kampung yang seperti ya, itu? Ya udah, gak usah didengarkan. Kalau Anda sibuk di rumah dengan anak kan otomatis gak dengarkan. Jangan-jangan Anda malah curi-curi pendengaran. Kalau Anda di rumah ketemu dengan anak sibuk kan gak perlu mendengar yang kayak gitu-gitu. Santai aja itu, para orang lain itu kadang jadi supporter kok untuk kita itu kan. Para pengganggu. Yang penting begini, sudah dikatakan enak tapi anaknya malah enggak bagus lah, itu tantangan. Kalau jenengan tuh katakanlah enak ya, cuma makan tidur tok. Tapi anak-anak menjadi. Nah, itu malah tantangan. Buktikan bahwa akhirnya suatu saat nanti mereka yang bantu-bantu kerja, kemudian kerja di pabrik-pabrik itu merasa berjasa karena bantu ekonomi rumah tangga, tapi pada usia-usia nanti 20 tahun dari sekarang mereka menangis-nangis karena anaknya enggak soleh. Walah, akhirnya jadi wah. Mikir anak-anaknya itu mereka mungkin akan tersiksa seumur hidup. Ada beberapa bagian dalam hidup ini yang memang selesainya dengan waktu gitu loh. Lah anak-anak kita sekarang masih kecil, ngapain nanggapi? Buktikan saja dengan kita memberi perhatian kepada anak itu, anak kita menjadi anak-anak yang baik gitu. Biarkanlah mereka mengatakan apa adanya. Tadi kita kan sudah ngomong kan, ketika suami istri sudah sepakat begitu, terus mertuanya nggak setuju aja, kita anggap abaikan saja. Apalagi ini orang luar gitu loh. Ya makanya itu tadi supporter tadi, kita itu sebagai pemain bola, kadang kalau kita bisa ngegulin bola mereka berteriak wah bagus, tapi kalau kita kelebon bola, wah itu botol-botol minuman mineral kena kepala. Maksudnya apa coba? Anggap mereka supporter saja gitu maksudnya. Ya nggak perlu pakai contoh-contoh keleponan bola atau ngapa. Ih, contohnya nggak mau. Kanyol kayak ya Mas Eko ya. Oke, kemudian 031. Ustaz, ini saya menikah sudah 9 tahun, Ustaz. Rumah tangga kami enjoy saja, walaupun pekerjaan rumah saya yang mengerjakan suami, ya gimana ini? Walaupun pekerjaan rumah saya yang mengerjakan suami tak pernah, saya yang mengerjakan gitu, gitu ya. Suami tak pernah membantu. Saya malah merasa bersalah kalau suami membantu pekerjaan rumah. Soalnya pekerjaan itu kewajiban istri. Jadi saya berusaha untuk mengerjakan dengan baik. Walaupun saya juga membantu usaha kecil-kecilan buat tambahan. Kalau suami dilibatkan pekerjaan rumah, kasihan karena tanggung jawab mencari nafkah sangat berat. Bagaimana dengan sikap dan pemikiran saya seperti ini, Tat? Kalau ibu berpikiran seperti itu baik-baik saja dan coba diikhlaskan agar suatu saat menjadi amal soleh. Tetapi bahwa pemahaman melibatkan suami dalam urusan rumah tangga itu kasihan dia, tidak seluruhnya benar gitu loh. Artinya bahwa pada saat suami di rumah, sebagaimana tadi riwayat Aisyah yang mengatakan Rasulullah di rumah itu ya kayak laki-laki yang lain gitu loh. Ya membantu istrinya juga. Nah kalimat membantu istrinya juga ditambah dengan kata-kata idza hadara waktu sholat, ketika nanti waktu sholatnya datang, kemudian Rasulullah pergi ke masjid. Maksudnya adalah membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah itu tidak sampai melupakan kewajiban beliau untuk beribadah kepada Allah. Nah dalam konteks seperti ini sebenarnya ketika kita melibatkan suami, bukan berarti menambah beban, karena ada pekerjaan-pekerjaan itu yang sangat ringan gitu loh. Artinya istri yang masak, suami yang tugasnya mencicipi, jadi gitu kan. Masak tugas mencicipi, tapi masak dengan ditunggu suami jelas terasa beda gitu kan. Pada saat nanti. Pada saat itu kemudian Anda jangan merasa kalau saya membawa suami kepada pekerjaan rumah tangga berarti menambah beban. Enggak, itu menambah waktu kebersamaan gitu loh. Waktu kebersamaan bersama ya. Tapi kalau ternyata dengan enjoy dengan apa yang sekarang dilakukan, baik-baik saja itu sebagai... Malah dia itu merasa enggak enak kalau suami harus bantu-bantu. Justru itu yang perlu dikoreksi di situnya, tapi di luar itu baik-baik saja selama dengan menjaga keikhlasan hati. Jangan-jangan malah terlalu jauh kalau begini nih nanti. Kemudian 314, assalamualaikum Ustaz. Istri saya ini istri anaknya satu. Suami selalu membantu pekerjaan rumah tangga. Katanya waktu di pondok dipesan ustaznya, jadi ustaznya pesan gitu, jadi suami ki kudu prigel gitu ya. Karena tidak selamanya istri mampu melakukannya, apalagi waktu melahirkan. Ya iya, suami bisa melahirkan. Jadi saya semangat punya anak banyak ini, Ustaz. Jazakallahu khair dari Ummu Amar di Gunung Kidul. Alhamdulillah. Ya udah, selesai. Memang kudu prigel tadi ya. Bukan kudu prigel ya, tetapi kalau kita dalam hidup ini memiliki skill-skill yang bisa menjadi alternatif ketika kondisi tidak normal, itu kan baik-baik saja. Jadi kalau pada saat tertentu istri kita bisa melayani kita, alhamdulillah. Tapi ketika dia sedang sakit, kita juga jangan rewel, kita bisa melayani diri kita sendiri. Nah, melayani diri sendiri kan juga butuh skill, gitu kan? Apalagi sampai tingkatan melayani istri atau anak, gitu loh. Melayani diri sendiri saja itu butuh skill. Diri sendiri butuh skill. Iya. Artinya gini loh, kita mandi, selesai mandi kita pakai baju, kita setrika sendiri, celana kita sendiri saja kan butuh skill, gitu loh. Ada ya suami nggak bisa kayak gitu, ada ya tadi? Ada loh kan, ada suami yang bajunya diselikakan istri, celana diselikakan istri, saya sendiri diselikakan istri gitu loh. Begitu. Nah, mungkin suatu saat misalnya istri sedang sakit, kemudian kita tetap ada keperluan keluar rumah dan tidak ada satu baju pun yang sudah diselikakan rapi. Nah situ kita melayani diri sendiri kan pada waktu harus itu. Punya gitu skill tuh. Itu butuh skill, harus prikel gitu loh. Nah kondisinya kan tidak selalu normal, tidak selalu istri ada terus begitu loh. Kadang-kadang istri sedang tidak ada atau sedang pulang kampung atau sakit atau apalah gitu. Nah, itu dia harus dipikirin ke depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, kami nikah itu sudah 18 tahun, Ustaz. Alhamdulillah. Kami baru punya anak 4. Allah, kalimat-kalimatnya orang pengajian ini positif gitu, enak dengernya itu. Alhamdulillah, Ustaz. Suami paham kesibukan saya dengan membelikan alat-alat elektronik sehingga memperingan aktivitas saya. Suami benar-benar paham karena sering-sering pergi katanya. Jadi kami bisa melakukan hak dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khair, Tad. Doakan kami, Tad. Amin. Insyaallah mudah-mudahan jadi keluarga panutan bagi sekitarnya. Alat elektronik membantu juga nih berarti ya. Iya. Oke, kemudian mana ini? Tad. Dari 668 Ustaz, jangankan pembantu, mau tidur siang saja mertua siaran kemana-mana, bagaimana Tat? Ini harus ada lanjutan dari mana ini tadi ya? Enggak, dia tuh ngomong. Oh anak, ini. Oh beda ding. Nggak, gini loh, dia tuh itu bahasa terputus ya. Bahasa kampungnya gini, Ustaz mengatakan kalau memberi pembantu itu adalah kewajiban bagi suami bagi yang mampu, atau tanggung jawab kalau tadi yang mengatakan kewajiban berat. Tanggung jawab suami bagi suami yang mampu. Tapi jangankan kok dapat pembantu, orang mau tidur siang saja mertua saya itu udah keberatan, udah cerita kemana-mana kayak ember borot itu gitu loh. Panjangnya begitu, ringkesnya kayak tadi itu. Mufasirin ini. Oke, emang ada yang gitu juga ya? Ya ada, ya tadi. Kampung-kampung tuh. Baik. Yang penting suami dan Anda tidak ada masalah, maka tidak ada masalah. Ketika penting enjoy aja gitu ya. Yang penting suami istrinya kuat komitmen dan komunikasinya. Iya, monggo. Assalamualaikum. Saking Pak Firdaus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Dua minggu gak siaran ramai ya. Kok maksudnya sulit banget ya. Wah ngapusi oh. Gimsdi. Waalaikumsalam Bapak. Sehat. Nah ini khodimatnya banyak ini. Ya tentang ini Tad, tentang masalah pembantu ya Tad. Ya. Sendiri saya dulu pernah mencoba. Ya tadi mengambil dari keluarga, dari kerabat itu. Tapi akhir-akhirnya anak saya itu malah lulus kangen karo itu sama umi sama abinya malah bola orang-orangnya pada bahasanya rati tako kayak gitulah. Nah, itu pembantunya bukan di urusan didik anak Pak mestinya. Nah ya makanya itulah terus apa ya kemudian kami sepakat ada pengaruh-pengaruh negatif juga yang ya, dari omongan tingkah laku dari orang tersebut yang kemudian memfilter ke anak kami. Kemudian kami sepakat sudahlah ini pandang dewi wong kebetulan juga kami bersama keluarga gotong royong ini wira swasta di rumah ya bagi tugas ya. Saya juga sok nyapu ya sok itu kan istri saya juga intinya kami membagi tugas mengerjakan sesuai kapasitas kami masing-masing dan terutama saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang istri saya tidak bisa melakukan gitu. Juga termasuk jadi supir pribadinya kan gitu kan. Oh nah, iya. Iya, permasalahannya gini kan kalau Anda sopir ya kendaraannya. Ini ada kalau di pedesaan itu kan ini mungkin sering dengar juga yang bahasa Ngoko Jawa, bahasa kasar kalau kata-katakan. Gimana tuh? Istri itu tugasnya yang saya nggih masak gitu kan. Lah kalau tugas ini harus digantikan kalau salah menempatkan digantikan atau dibantu oleh orang lain. Wah ini kan bahaya nih Tad ya, karena memang di beberapa kejadian yang akhirnya ya ho ho ye sama pembantunya sendiri gitu ya, kan. Itu salahnya itu. Nah, istri saya juga punya kekhawatiran wah pabrik sudah tidak produk ya tidak usah telah bingung tidak mah kehilangan gitu kan istilahnya satu gitu, bulan kan. Sekali tapi belum tua loh ini bisa dibuktikan artinya begini Tad Masya Allah habis dibuktikan itu maksudnya sama si laki-laki gitu loh iya iya iya gak usah ditanggapi orang si Arif ini juga ya. Pertanyaan saya gini Tad apakah metode yang saya terapkan ke keluarga ini benar apa enggak artinya kami bagi tugas sesuai dengan kapasitas kapabilitas kami masing-masing terutama saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan istri saya dan kami bisa punya waktu banyak bersama anak gitu dengan wira swasta di rumah. Oke. Okay. Itu karena kalau wajib dikatakan saklek wajib punya pembantu nanti itu tadi malah bahaya tetap. Yes. Nah gitu Tad, baik. Kurang tetap istiqomah untuk Ustaz tiga cinta. Insyaallah cinta Rasul dan cinta. Kak lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat penutupnya itu. Permasalahannya sudah jam 10.55 itu loh. Mau enggak Tad dijawab dulu Tad ini Tad. Ya soal salah atau tidak salah, yang penting tidak terjadi pergeseran antara kewajiban dan hak. Kewajiban suami tetap kewajiban suami, kewajiban istri tetap kewajiban istri. Adapun pilihan mana yang paling nyaman dilakukan, masing-masing keluarga memang akan berbeda-beda. Karena pada dasarnya ini sangat relatif dan berhubungan dengan banyak-banyak faktor. Jadi kalimat wajib yang tadi saya sampaikan itu adalah kewajiban bagi suami yang mampu melakukan. Artinya memang para ulama kita mengatakan bahwa khodimat atau pembantuan kepada istri untuk pekerjaan rumah tangga itu merupakan salah satu bagian dari pembahasan tentang nafkah gitu loh. Dan karena nafkah ini suami yang harus memberikan berarti ke situ. Jadi bukan soal benar atau salah dalam artian saklekan enggak gitu. Demikian juga ketika Bapak tadi mengatakan banyak sekali hal-hal negatif dalam hal mendatangkan pembantu ini juga harus menjadi bagian pertimbangan-pertimbangan penting. Artinya bahwa ketika tadi saya sampaikan pembantu itu datang untuk mengambil sebagian dari pekerjaan rumah tangga sementara istri tetap fokus pada pendidikan anak dan pelayanan suami, maka ini baik-baik saja. Tetapi pembantu yang menggantikan istri karena istri keluar rumah bekerja, ini persoalan yang lain gitu loh. Ini bukan dalam konteks yang sedang kita bahas. Kemudian juga masalah hadirnya pembantu yang memberikan efek-efek negatif kepada anak-anak ini. Saya katakan tadi, ini kalau memang bisa dicermati dan sangat negatif, membuat para istri akan berpikir bahwa saya tidak akan meminta hak saya untuk mencarikan pembantu, karena menurut saya lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Sedangkan pekerja rumah tangga toh saya masih mampu melakukan sendiri. Jadi ngomong sama suaminya, okay, bisa, enggak usah cari pembantu, daripada nanti kita timbul banyak masalah, mending saya masih bisa melakukan sendiri, saya lakukan sendiri aja kok. Jadi untuk para istri akhirnya, istilahnya begini, tidak gampang meminta pembantu karena juga pembantu itu menimbulkan efek-efek negatif. Sementara para suami juga jangan meremehkan pekerja rumah tangga, karena pada dasarnya dialah yang akan bertanggung jawab sebenarnya gitu. Oke. Udahlah, Bi, enggak usah cari pembantu aja, buat uang yang mau dipakai untuk bayar itunya kasihkan saya aja. Oh iya, iya, betul. Gitu ya. Satu lagi bisa nih, Tad, ya? Bisa. Satu lagi aja. Assalamualaikum Ustaz, rumah tangga kami bisa dikatakan unik ini, Tad, dengan latar belakang yang berbeda, baik status sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan usia. Semua itu bisa dikatakan semua itu bisa dikatakan istri satu tingkat lebih tinggi. Kami berjodoh lantaran saudara dari suami dan pada usia lumayan telat, yaitu 35 tahun. Alhamdulillah Allah memudahkan jalan kami dengan karunia dua anak. Dua amanahnya sekarang usia TKA dan B. Dalam perjalanan kurang lebih 6 tahun, pernikahan kami sering mengalami ketimpangan karena pola pikir yang berbeda. Kami hidup berkecukupan meskipun suami kerja cuma serabutan, sedang saya tidak bekerja. Bagaimana sikap saya agar bisa senantiasa menjaga keikhlasan dalam peran saya sebagai seorang istri dan ibu yang baik? Jazakumullah khairat, Ummu Fulan di bumi Allah. Biar ikhlas gitu, gimana tuh? Ada pertanyaan yang kayak gitu juga, biar saya bisa hidup dengan semangat dan ikhlas, gimana tadi? Ketika kita melakukan kebaikan, percayalah kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita sedang menanam sebuah pohon yang buahnya akan minimal sebanding dengan apa yang kita lakukan, maksimal lebih besar daripada itu. Jazak min jinsil amal. Tetapi kita faham bahwa semua kebaikan tidak akan ada nilainya kecuali kita ikhlas. Jadi ikhlaskanlah apa yang kita lakukan, karena kita faham bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah menghitungnya dan Allah akan membalasnya secara adil gitu. Oke. Sekali itu ya pertemuan kita dan closing statement-nya Tad, sebagai alat penentunya terkait dengan memilih apa namanya tadi, pembantu. Nah, itu sudah. Silakan. Ya. Pada dasarnya ini termasuk pada kategori pembahasan tentang nafkah, dan kepada para suami ada prioritas-prioritas yang harus kita harapkan dari istri kita. Pelayanan mereka dan juga fungsi mereka sebagai ibu bagi anak-anak kita. Adapun tugas-tugas di luar itu merupakan kewajiban bagi kita untuk membantu. Nah, kalau ternyata istri kita sanggup melakukannya sendirian tanpa pembantu, atau kita memang tidak mampu menghadirkan pembantu, maka Anda harus paham bahwa pada dasarnya istri sedang melakukan perluasan wilayah-wilayah kebaikan di wilayah yang pada dasarnya bukan kewajiban mereka, mereka mau melakukan itu. Dan bersyukurlah untuk itu. Jadi kajian kita kali ini sebenarnya ingin mengajari kepada para suami, hormatilah istri Anda, hargailah, karena pekerjaan di rumah itu sudah sangat menyita. Sementara kepada para istri, cobalah fahami kondisi suami, jangan serta-merta meminta pembantu. Karena pada dasarnya mendatangkan pembantu itu juga membutuhkan biaya dan belum tentu suami kita mampu. Sementara menghadirkan pembantu kalau salah memilih itu juga membuat terpengaruhnya pendidikan anak-anak kita dan bahkan bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar daripada itu. Okay. Nah, pembicaraan-pembicaraan inilah yang nanti akan mengambil kesimpulan mengambil pembantu atau tidak, kan kalau mengambil harus seperti apa. Tetapi sekali lagi inilah syariat yang kita yakini seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz, dan ini tadi juga ada yang terakhir nih, Ustaz, ada satu SMS yang memang juga mendukung kita. Assalamualaikum Mas, buat kajiannya ini jam malam saja, jadi kita bisa dengerin berdua dengan suami. Terkait dengan itu, dari dulu sudah kita gulirkan itu saja. Mungkin nanti mulai minggu depan nanti ada pergantian jam. Mulai minggu depan, mohon maaf ya, minggu depan mulai ada pergantian jam dari jam pagi menjadi jam malam gitu ya, untuk kajian keluarga. Tunggu saja nanti Radio Express-nya, Anda simak terus Radio FM, kapan malamnya itu, malam apa, dan Anda dengerin terus Radio FM Solo. Terima kasih banyak kebersamaan, dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhirnya saya yang bertugas untuk kesempatan pagi ini mohon pamit undur diri.